Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Oh iya, na'am. Itu makna ya. Yang 35 dan 36 mirip. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala hafizahullah an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah sami'ahu yaqulu dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Abu Muhammad Al-Madani yaqulu beliau berkata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummi ya aulad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat ibuku wa ana ghulamun dan ketika itu aku dalam keadaan masih ghulam, yani belum mencapai usia balig. Fa adbartu kharijan. Lalu aku pun keluar. Fanadatni ummi, lalu kemudian ibuku pun memanggil aku. Ya Abdullah, ta'ala hak. Wahai Abdullah, yani dia memanggil anaknya. Ta'al. Kemari kamu. Hak. Ma makna hak? Ya. Rifai. Haka. Di makna khud. Nah. Dan kaf, kaful khitab. Ya. Har. Dan telah kita sebutkan bahwa haka ini ada beberapa lughah dalam membacanya. Bisa dalam bentuk mad haa, nah. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيه maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibunya apa yang kamu berikan qalat u'tihi tamra aku berikan kepadanya kurma qala ama innaki law lam taf'ali kutibat 'alayki kidhbah ketahuilah sesungguhnya kamu jika kamu tidak melakukan itu maka tercatat atas kamu dusta. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Baihaqi wa shahahahu al Albani. Dan di dalam hadis ini seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, ia semakna dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara faedah dari hadis ini tarbiyatul aulad. Tarbiyatul waladi as-sidq. Mengajarkan pada anak kejujuran. Dan yang paling berpengaruh bagi anak itu adalah orang tua dan murabbinya. apabila orang tuanya, murabbinya mengajarkan kejujuran, menampakkan kejujuran, maka anak tersebut berusaha untuk menirunya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa wajib bagi orang tua, wajib bagi murabbi untuk memberikan contoh di hadapan anak-anaknya dengan kebaikan. Sebab anak tersebut di masa-masa kecilnya punya kebiasaan mencontoh apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, sehingga apabila yang diperlihatkan adalah kebaikan, al-akhlaqul karimah, maka anak tersebut akan terarah dan terpengaruh untuk melakukan apa yang dilihatnya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan dzammul kadzib, tercelanya berdusta. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa dusta baik dalam hal-hal yang sifatnya dianggap sepele oleh sekian banyak manusia, tetap saja tercela. Tetap saja tercela. Meskipun satu kali dia berdusta, dia perlihatkan di hadapan anaknya. Kadang-kadang yang seperti ini, masya Allah, rahimakumullah, tanpa sadar, orang tua terkadang jatuh ke dalam perbuatan dusta, perkataan dusta, dalam karena dia tidak sadar, menakut-nakuti anaknya, ada begini, ada begitu, padahal enggak ada. Mengatakan pada anaknya, sini saya akan berikan kamu demikian, padahal dia tidak memberikannya. Sehingga ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutibat alaiki kidzbah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, di mana Rasulullah SAW berusaha mengarahkan umat ini kepada kebaikan. Dari persoalan yang paling besar, masalah tauhid, sampai perkara-perkara yang kadang-kadang dianggap sepele oleh sebagian manusia. Namun Rasulullah SAW memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Membina keluarga, tarbiyatul aulad, mengajarkan al-akhlaqul karimah, ini termasuk di antara hal-hal yang menyempurnakan keislaman seseorang. Baik, sampai di sini ikhwan. Wallahu taala alim. Subhanaka wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin.